damai menjelang, hadirmu dalam hayatku. Keringat bisik yang lalu, gemelut nan berpadu, menjalin cerita senyum bagaikan tersayang kalbu. Kini kan tiba saat tergores kenang, jelaskan terungkap kata hati tercinta.